Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sering orang bertanya, apa ya tanda sholat saya diterima, puasa saya diterima, haji saya diterima, kemudian sedekah saya diterima, apa ya tandanya? Maka coba kita baca perkataan menarik yang menjelaskan akan hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, wa alamatu qabuli amalik, dan tanda diterimanya amalmu, ihtiqaruhu wastiqlaluhu wasughruhu fi qalbik. Artinya, kamu menganggapnya hina, menganggapnya kecil, menganggapnya remeh di dalam hatimu. Hatta innal arifa la yastaghfirullah uqayba ta'ati. Dan orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah, senantiasa selalu beristighfar kepada Allah. Kapan dia selesai mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min as-salati istaghfara thalatha. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa jika telah selesai salat, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Wa amara Allahu 'ibadahu bil istighfar uqaybat al-hajj wa madahahum 'ala al-istighfar uqayba qiyamil layl. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beristighfar setelah langsung setelah menunaikan ibadah haji, dan memerintahkan hamba-hambanya untuk beristighfar langsung setelah mengerjakan sholat malam. Dan Allah Subhanahu wa taala puji mereka, orang-orang yang beristighfar setelah mengerjakan sholat malam. Wa syara'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uqaybat tuhura at-taubata wal istighfar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah setelah bersuci, berwudu, mandi. Faman syahida wajib rabbih wa miqdar amalihi wa aiba nafsihi lam yajid buddan min istighfari rabbih minhu wa ihtiqarihi iyyahu wastisgharuh. Lihat, ini perkataan yang sangat menarik. Beliau mengatakan, barang siapa yang menyaksikan kewajiban dia terhadap Allah dan besarnya amalan dia di hadapan Allah, dan aib yang ada pada dirinya, maka tidak mau tidak harus dia beristighfar atas sholatnya. Maksud perkataannya adalah ibadah wajib. Lalu kenapa seseorang berbangga dengan ibadah? Wajib dia. Kemudian dia sendiri banyak dosa. Kemudian amalnya sendiri tidak sempurna-sempurna amat. Ini yang menyebabkan dia wajib untuk beristighfar. Dan senantiasa dia mengecilkan kedudukannya di sisi Allah dengan amalan tersebut. Itu tanda amalan diterima. Yaitu merasa belum sempurna beribadah. Merasa hanya sedikit yang telah dilakukan. Merasa tidak maksimal untuk menghambakan diri kepada Allah. Saat perasaan-perasaan itu ada di dalam hati Anda, itulah tanda amal ibadah diterima. Beda dengan hal orang yang sudah beramal, dia hitung-hitung amalnya. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah baca Quran, saya sudah berhaji, berumrah, saya sudah sekian, sekian, sekian. Ini masjid saya bangun, ini madrasah saya bangun, ini anak yatim saya. Dan dia terus hitung. Ini bisa dipastikan orangnya tidak diterima amalnya. Dan seorang muslim senantiasa harus memperhatikan. Bukan hanya sekedar amal. Tetapi apakah amalnya diterima atau tidak. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya Allah yang menerima dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang beramal banyak, hanya orang yang bertakwa yang terima oleh Allah. Semoga Anda dan saya termasuk di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.